bahwa itu benar-benar akan terjadi. Ikhwani fi din, a'azakumullah, demikian kata Imam Ahmad rahimahullah dalam Ushulus Sunnah. Maka disebutkan dalam syarahnya li Syekh Rabi hafizahullah taala, wa hadza ja'at fi ahadits sahihah katsirah. Dan ini diriwayatkan padanya hadis-hadis yang sahih dan banyak. Wasalat ila darajati tawatur, saking banyaknya jalan-jalannya, an jam'in minas sahabah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak rawi dari sahabat dari Rasulullah SAW. Maka dikatakan balagat haddat tawatur, mencapai derajat mutawatir. Dan mutawatir itu tentunya sudah tidak perlu ditanyakan lagi kesahihannya, karena yang namanya mutawatir la yumkin tawatu'uhu alal kadzib, tidak mungkin mereka bekerja sama berencana untuk sama-sama berdusta, enggak mungkin. Yang satu di Yaman, yang satu di Syam, yang lain di Hijaz, yang lain di Irak, semuanya meriwayatkan hadis sama. Apakah mereka berencana? Tidak. Maka yang namanya mutawatir sudah lebih dari sekedar sahih, sangat meyakinkan. Yakni tentang keluarnya Dajjal di akhir zaman. Wa fi nuzulil masih ahaditsu katsirah. Demikian pula tentang turunnya Al-Masih disebutkan dalam banyak hadis-hadis. Wa minha, di antaranya, ma taqulunahu, di antaranya apa yang kalian ucapkan ketika salat di akhir tasyahud kalian, yaitu kalimat Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabri wa min adabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang para fuqaha melihat perintahnya, melihat hadisnya, mereka berpendapat wajib mengucapkan doa ini di akhir tasyahud atau setelah tasyahud. Ikhwani bin a'azakumullah, doanya berisi perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Itu yang pertama. Wa min adzabin nar, dan dari azab neraka. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, dalam lafaz lain disebutkan wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, dan dari jeleknya fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini tiga. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari jeleknya fitnah al-masihid dajjal. Bagaimana mungkin dikatakan tidak ada kalau sudah diucapkan dalam doanya untuk berlindung? Nabi mengajarkan kita berlindung dari jeleknya fitnah dajjal. Maka pasti ada. Tidak mungkin kalau Dajjal tidak ada kemudian kita disuruh berlindung dari kejelekan fitnah al-Masih Dajjal. Wa ba'dun nas yunkir khuruj Dajjal ma'al asaf asyadid. Kata Syekh Rabi hafizahullah, sebagian manusia ada yang mengingkari keluarnya Dajjal ma'al asaf asyadid, sungguh sangat disayangkan. Yaqulun, mereka berkata, nata awal ta'wilat, kita ta'wilkan Dajjal dengan ta'wil-ta'wil. Wa agrab ta'wilat, Dan yang paling aneh dari takwil-takwil mereka, annanasan fi hadzal 'asr yaqulun, bahwa beberapa orang di zaman kita ini ada yang berkata, innad dajjal laisa syakhsan, dajjal itu bukan sosok manusia atau bukan sosok makhluk. Sebagaimana Isa alaihi salam yang akan turun di akhir zaman, itu juga bukan sosok makhluk, bukan sosok manusia. Innama huwa ittijah, dajjal dan Isa itu hanya pandangan, kata mereka. Astagfirullah. Ini aghrabut ta'wilat, yang paling aneh dari takwilan mereka, mengatakan bahwasanya dajjal bukan sosok makhluk, demikian pula Isa bukan, tetapi itu pandangan, ittijah, pandangan yang ke arah materi, maka itu dajjal. Pandangan yang ke arah ruh, maka itu Isa, katanya. Ikhwani fid din, azakumullah. Bahkan mereka menakwilkan juga maknanya mata satu, yang satu rusak, artinya pandangannya hanya sebelah. Hanya melihat dunia, tidak melihat akhirat. InsyaAllah. Kayaknya paling paham sendiri. Para sahabat dianggap enggak paham. Para tabi'in dianggap enggak paham. Para imam-imam ahlus sunnah dianggap dungu, enggak paham. Bahwa ternyata dajjal itu bukan sosok makhluk, tetapi hanya pandangan dan pemahaman. Astagfirullah. Man salafuka fi hadza? Kita tanyakan, siapa pendahulumu? Dari mana kamu tahu kalau itu pandangan? Bagaimana dengan hadis-hadis yang merincikan serinci-rincinya? Sosok dajjal digambarkan matanya yang satu tawafiyah, matanya pecah, buta, yang sebelah kanannya a'war, digambarkan pula kakinya bentuk huruf O, digambarkan pula sifatnya, digambarkan rinci dalam sekian banyak hadis. Apakah kemudian kamu berkata bahwa itu bukan sosok makhluk? Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Hadza aw hadhihi aghrabu at-ta'wilat. Ini adalah seaneh-aneh penakwilan mereka. Qala innama huwa ittijahun ruhi wa ittijahun maddi. Kata mereka itu hanya pandangan, pandangan ruhi, pandangan jiwa dan pandangan materi. Fal ittijahul maddi, pandangan materi, utliqa 'ala ad-dajjal, dimaksudkan atau diistilahkan dengan dajjal. Sedangkan ittijahur ruhi, pandangan kepada ruh, perhatian kepada ruh, maka itu utliqa alaihi lafdu Isa. Ditunjukkan katanya dengan istilah Isa. Astagfirullah. Wal ahadits mutawatirah, padahal hadis-hadis yang mutawatir tentang keluarnya dajjal dan tentang turunnya Isa alaihi salam wa alaihi salatu wassalam, digambarkan secara rinci ketika Imam Mahdi dengan kaum mukminin terkepung di Menara Putih di Syam. Maka mereka berkata, besok pagi ba'dal fajr kita akan perang mati-matian sampai kita binasa. Tiba-tiba pada fajar pagi itu turun Isa. Tetapi Isa alaihi salam ketika disuruh menjadi imam, dia menyatakan, tidak, aku turun mengikuti syariat nabi kalian. Maka Imam Mahdi menjadi imam, Nabi Isa sebagai makmum. Kemudian mereka berperang melawan dajjal dan pengikut-pengikutnya. Dan kemudian Isa alaihi salam berhasil membunuh dajjal dengan pedangnya, maka dia meleleh seperti garam di air. Lafaz-lafaz ini semuanya diriwayatkan dalam sekian banyak hadis sahih, tidak diragukan kesahihannya. Ikhwan ibn a'azakullah, terus. Apakah kalian akan mendustakan berita-berita seperti ini? Jadi pandangan rohi dengan pandangan madi berperang begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Pandangan bukan zat ya hada. Al-ahadith tentang Isa dan tentang Dajjal sangat banyaknya. Minha hadis Ibn Umar. Di antaranya hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa Udhaifah wa Ibn Mas'ud wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadith ahadith fi sahih Muslim. Hadis-hadis ini semua dalam sahih Muslim. Hadis Ibn Umar dengan nomor hadis 2932. Hadis Anas Ibn Malik dengan nomor hadis 2933. Hadis Hudzaifahnya 2934. Hadis Abu Hurairah 2936. Perurutan disebutkan dalam sahih Muslim. Fi khurujid dajjal, semuanya menceritakan, menyebutkan tentang keluarnya dajjal. Wa anna kulla nabiyyin haddhara min hadzal dajjal, dan memberitakan pula dalam hadis-hadis tersebut bahwa seluruh para nabi memperingatkan pengikutnya dari dajjal. Semua nabi memperingatkan dari bahaya munculnya dajjal. Wa haddhara minhu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Nabi Muhammad SAW, beliau pun memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Qala, beliau bersabda, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inni undirukumuhu, wa sa'akulu lakum syai'an ma qalahu ahadun qabli. Aku pun memperingatkan kalian daripadanya. Aku pun memperingatkan kalian dari Dajjal. Dan aku akan katakan sesuatu yang tidak diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku. Innahu a'warul a'in al-yumna. Bahwa dia adalah a'war, matanya buta sebelah, yaitu yang kanannya. Dalam riwayat lain disebutkan seperti anggur yang sudah busuk. Ini matanya atau bola matanya pecah seperti anggur yang busuk. Wa yakhruj ma'ahu jannah wa ma'ahu nar. Juga diriwayatkan dalam hadis tersebut bahwa Dajjal membawa surga dan neraka. Atau dalam riwayat nahrun min narin wa nahrun min al-jannah, membawa sungai dari surga dan sungai dari neraka, dari api. Fima yabdulin nas, pada apa yang tampak pada manusia. Ini tampaknya yang ini indah, harum seperti jannah, yang ini tampaknya seperti neraka, api yang menyala-nyala tampaknya. Wal waqi', tetapi kenyataannya, anna nahral jannati narun, sungai dari surga tadi adalah neraka, sedangkan sungai dari api itu adalah surga. Fa amara ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza ra'a al-mu'min an-nahral ladzi yatara'a lin-nasi annahu nar an yashraba minhu. Nabi menyuruh, memerintahkan kepada seorang mukmin kalau melihat sungai yang dibawa oleh Dajjal dalam keadaan terlihat pada manusia kalau itu api, kata Nabi, minumlah daripadanya. Sesungguhnya itu adalah jannah. Yuta'ti'u ra'sahu, tundukkan kepalamu, dekatkan kepalamu ke sungai tersebut yang menyala-nyala api tampaknya. Wayaghmid 'ainai, pejamkan matanya. Wayashrab minhu, dekati, pejamkan matanya, minum. Fa innahu ma'un barid, sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal jannatu allati tatara'a lin-nasi hiya an-nar. Wal iyadu billah, sedangkan surga atau sungai dari surga yang tampak di pandangan-pandangan manusia, sesungguhnya itu adalah api neraka yang menyala-nyala. Wal iyadu billah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ini ujian berat. Kita harus lebih percaya dengan berita dari Nabi daripada apa yang dilihat oleh mata kepala sendiri. Kita harus lebih percaya dengan nassan, sarihan, sahihan daripada dengan apa yang kita lihat. Kita lihatnya api, tapi Nabi menyatakan itu adalah ma'un barid. Dekatkan kepalamu, pejamkan matamu, dan minumlah. Ini barakallahu fikum la yaf'aluhu illa mu'min. Enggak akan mau melakukannya kecuali orang yang percaya, beriman. Melihat api menyala-nyala. Tetapi Nabi menyatakan itu adalah air yang dingin. Minumlah. Sedangkan yang terlihat seperti air yang jernih dari surga, bahwa itu adalah nar, talawwa. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Berarti di sini ujian agar kita lebih percaya dengan berita dari Nabi daripada apa yang dilihat oleh mata kita sendiri. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi juga bersabda dalam hadis yang tadi juga, kalimatnya, la ana la a'lamu bima ma'ad dajjali minhu. La ana la a'lamu bima ma'ad dajjal minhu. Sungguh aku sungguh lebih tahu dari apa yang dibawa oleh Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu apa yang dibawa oleh Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Artinya far rasulu ya'lamu akthar min ad-Dajjal alaihi salatu wassalam, beliau lebih tahu daripada Dajjalnya. Wad-dajjal la ya'lam annahu hadha nahar minan nar. Dajjal sendiri enggak tahu bahwa apa yang dibawanya dari nahrun minan nar, bahwa itu kelihatan jannah, ternyata itu adalah api dari neraka. Wa hadha nahrun minal jannah, sedangkan yang ini terlihat seperti api, bahwa itu adalah jannah. Dajjal sendiri enggak tahu. Wal 'iyadu billah. Na'udzu billah. Rasulullah SAW lebih tahu daripada Dajjal yang membawanya. Di tangan kanannya katanya sungai neraka, di tangan kirinya sungai dari surga. Ikhwani fillah a'azzakumullah, ternyata justru yang terlihat seperti neraka itu adalah jannah. Yang terlihat seperti jannah itu neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wabil munasabati fi siyaq ahadits ad-dajjal qalu, dan berkait dengan ini dalam penukilan hadis-hadis tentang Dajjal, qalu mereka juga berkata, ar-rasul dzakara ad-dajjal fa khaffadha fihi wa raffa'a. Para sahabat terheran-heran dengan gaya bicara Rasulullah SAW. Gaya bicaranya kadang memelankan suaranya. Hati-hati kalian, akan muncul Dajjal. Kadang-kadang mengeraskan suaranya. Oh, dia akan begini, akan begitu. Sampai-sampai para sahabat menengok ke belakang. Wallahi demi Allah, kami menduga bahwa Dajjal sudah ada di pohon-pohon korma. Saking seriusnya Rasulullah SAW menyampaikan berita tentang Dajjal. Saking sungguh-sungguhnya Rasulullah SAW memperingatkan bahaya fitnah Dajjal. Sampai-sampai para sahabat mengira bahwa Dajjal sudah muncul. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Dan ketika ada seseorang yang mereka menduga kalau itu Dajjal, seorang anak. Rasulullah SAW tidak menyatakan bukan. Tidak pula menyatakan iya. Menyatakan kalau iya begini, kalau tidak begini. Nah ini Allah alam. Kejadiannya adalah kejadian Ibnu Sayyad. Seorang anak yang ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya melewati mereka, semuanya menyingkir, memberi jalan. Kecuali anak ini, menentangnya. Dilihat matanya rusak sebelah. Maka seorang sahabat mengangkat pedangnya dan menyatakan, ya Rasulullah, ini Dajjal. Biar aku tebas dia. Kata Nabi, in yakun hu. In lam yakun hu. Fala tastati' atusallit alaih. Maka kama qala sallam, saya ulangi. In yakun hu, fala tusallit alaih. In lam yakun hu, fala da'ya liqatlih. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kata Nabi, kalau benar dia itu dia, artinya dia itu Dajjal, dan ini sering dijadikan sebagai syahid dalam pelajaran nahwu. Ya. In yakun hu. Khobar kananya, domir. In yakun hu. Kalau dia itu dia, Dajjal, falan tusallit alaih. Engkau enggak akan bisa membunuhnya. Mengapa? Karena punya sya'an fi akhir zaman. Karena dia punya urusan di akhir zaman. Yang sudah Allah takdirkan. Akan begini, akan begini, akan begini. Falan tusallit alaih. Maka engkau enggak akan bisa membunuhnya. Fa'in lam yakun hu. Kalau dia itu bukan dia, untuk apa dibunuh? In yakunhu falan tusallit alaih. Kalau dia itu benar Dajjal, engkau enggak akan bisa membunuhnya. Fa in lam yakunhu, kalau bukan dia, fala da'iya liqatlih, maka enggak perlu membunuhnya. Fala da'i liqatlih. Berarti dibiarkan oleh Nabi. Tidak menyatakan iya atau tidak. Wallahu a'lam. Ikhwan ibn na'azakullah, yang kedua, kisah Tamim ad-Dari. Menceritakan kepada Rasulullah SAW apa yang dia temui dari makhluk yang tidak terlihat mana depannya, mana belakangnya. Karena bulunya yang lebat. Tidak mengetahui mana depan, mana belakangnya. Dan binatang ini berbicara. Yang dijuluki dengan jassasah atau jassasah. Dan melihat, atau diantarkan oleh jassasah tadi untuk melihat. Ada yang ingin bertemu dengan kamu, ingin bertanya. Seorang yang dibelenggu. Yaitu seorang yang kemudian bertanya, apakah Danau Tobariyah sudah berair? Apakah pohon kurma di Madinah sudah berbuah? Ila akhir. Kemudian berkata, kalau gitu saya sudah dekat. Waktunya untuk keluar. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau saja kisah dari seseorang masih belum bisa jadi hujjah kalau tidak ada pembenaran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mendengarkan berita itu dan membenarkannya dan menceritakannya di mimbar kaum muslimin. Lihat apa yang diberitakan oleh Tamim ad-Dari, bahwa begini, begini, begini, bahwa Dajjal akan sebentar lagi keluar. Ikhwan ibn na'azakumullah, berarti benar-benar sudah ada. Jangan menentangnya dengan bodoh, dengan sombong. Bukankah manusia sudah meneliti setiap jengkal di bumi ini? Di mana Dajjal itu dibelenggu? Di pulau mana? Ikhwan ibn na'azakullah, itu namanya kesombongan. Apakah seluruh jengkal di dunia ini sudah diteliti oleh manusia? Kala wallah. Bahkan ada satu tempat yang mereka enggak pernah menginjaknya, enggak pernah mengetahuinya. Ya'juj wa Ma'juj. Sejak zaman Dzulqarnain sampai hari ini masih ada dan terus berkembang biak. Yang jumlahnya lebih banyak dari kalian. Di mana itu? Mutakabbir jabbar. Mereka itu aqlaniyun, orang-orang sombong. Ikhwan ibn na'azakumullah, disebutkan di sana dalam riwayat tersebut bahwa aku terdampar entah di mana, yang aku tidak bisa melihat di mana terbit matahari, di mana terbenamnya. Artinya tidak jelas dari mana terbitnya, dari mana terbenamnya. Bisa jadi di tempat yang memang di kutub utara atau selatan yang tidak jelas. Matahari cuma nongol sebentar kemudian tenggelam lagi. Sekian lama, 6 bulan itu pagi terus atau sore terus. 6 bulan lamanya. Ikhwan ibn na'azakullah, saya tanya pada mereka, apakah kalian sudah jelajahi semuanya? Saya tidak percaya. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli hal, di sini diuji seorang muslim mukmin, apakah mereka lebih percaya pada ucapan berita dari Rasulullah atau lebih percaya pada akalnya sendiri? Apakah mereka lebih percaya dengan berita Quran dan Sunnah atau mereka lebih percaya pada otaknya sendiri yang sekepal ini, yang terbatas, yang serba berkekurangan, yang terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang dipandang, apa yang didengar? Iya kan? Apa yang dipikir di kepala itu dari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Silakan kalian berbicara dengan orang yang tidak pernah melihat apa yang kalian lihat di sini. Pandangannya akan beda. Ada kotak yang bisa bersuara, kalian akan paham. Ima radio atau HP. Mereka yang enggak pernah lihat, oh berarti kotak itu ada mulutnya. Karena enggak pernah lihat. Berarti otak itu terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka otak yang lemah ini bagaimana mungkin bisa mengalahkan berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa shadiqul masduq, wa huwa shadiqun amin, dari Allah yang alamul ghuyub, yang maha tahu segala hal yang tersembunyi, maha tahu yang nyata dan yang tersembunyi. Bagaimana mungkin kita tolak yang maha mengetahui segala sesuatu? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ibn Sayyadini sampai besar, terkucil. Orang ragu-ragu, khawatir kalau dia itu dajjal. Sampai ketika akan haji, dan biasa namanya rombongan haji beristirahat ya, dalam kemah-kemah, satu sahabat satu kemah dengan orang ini, gelisah. Kata orang tadi, kenapa engkau gelisah? Takut aku dajjal? Lihat, aku ini punya anak. Dajjal diberitakan tidak punya anak. Aku ini menikah. Dajjal tidak menikah. Aku ini mungkin mulai agak tenang. Tetapi aku mendapatkan berita tentang apa yang belum terjadi, katanya. Mundur lagi. Oh, benar berarti ini dajjal. Ikhwan ibn na'azakumullah, sampai hilang, diriwayatkan di dalam fitnah Al-Hurrah di Madinah. Fitnah Al-Hurrah di Madinah, banyak pembunuhan, banyak penumpahan darah, dan kemudian tidak ditemukan lagi setelah itu kemana Ibn Sayyad. Ikhwan ibn na'azakullah, ala kulli hal, masalahnya barakallahu fikum, masalah tentang berita datangnya dajjal di akhir zaman sebagai fitnah bagi manusia, ini sudah mutawatir beritanya di dalam sekian banyak hadis. Maka ciri-ciri ahlu sunnah percaya dengan hadis yang mutawatir. Ciri-ciri ahli bid'ah menolak berita ini. Oleh karena itu dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa min usuli sunnah, termasuk prinsip-prinsip ahlu sunnah adalah beriman akan munculnya dajjal. Maknanya kalau tidak percaya dengan munculnya dajjal di akhir zaman, berarti dia bukan ahlu sunnah. Karena menolak sunnah yang mutawatir, menolak hadis-hadis yang sahih mutawatir. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ketika para sahabat terheran-heran, mengapa ya Rasulullah, engkau berbicara kadang keras, kadang perlahan, takut terdengar atau takut kayaknya, sepertinya takut sesuatu, khawatir terdengar orang yang tidak perlu mendengar. Fatahaddatsan nas fi hadza wa anhamaku fi. Mereka pun berisik-isik, kenapa Rasulullah SAW sampai seperti itu bicaranya? Kadang mengeraskannya, kadang memelankannya. Mereka inhamaku, ini berbicara, berdiskusi, membicarakan tentang kenapa. Tsumma qalu lirrasul, akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, innaka takallamta 'ala ad-dajjal wa khaffatta fihi wa rafa'ta. Engkau berbicara tentang Dajjal dan engkau memelankan suaranya dan kadang mengeraskannya, wakadha wakadha. Mengapa? Qala ghairu ad-dajjal akhwafani 'alaikum. Bukan Dajjal yang mengkhawatirkan aku. Bukan aku takut pada Dajjal. Bukan Dajjal akhwafani. Bukan Dajjal membuat aku takut, tidak. Li'anna Dajjal maktubun 'ala jabhatihi kafir. Karena Dajjal itu tertulis di jidatnya, di antara dua matanya, kafir, kaf, fa dan ra. Yaqra'uhul mu'min alladhi yaktub walladhi la yaktub. Akan bisa dibaca oleh setiap mukmin, apakah yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca. Akan bisa dibaca oleh setiap mukmin. Yaqra' aw la yaqra'. Maknanya apakah dia buta huruf ataupun bisa membaca. Berarti orang-orang yang bukan Arab pun akan melihat dan membaca, kafir. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maknanya ayatun wadihah bi annahu kafir. Bahwasanya Dajjal ini memiliki tanda-tanda yang jelas bahwa dia kafir. Bi khilafi alladhi yalbis libasan islamiyah. Berbeda dengan orang-orang yang berpakaian muslim, berpenampilan Islam, wa bismil Islam, dengan nama-nama Islam, wa yahmil syiaran islamiyan, dan membawa syiar-syiar Islam. Hadza yadurruhu akthar, ini yang lebih membuat banyak madarat. Kalau Dajjal sudah terlihat kafara, maka aku tidak mengkhawatirkan kalian, wahai orang-orang beriman. Aku tidak mengkhawatirkan kalian dari Dajjal, karena Dajjal dalam keadaan jelas kelihatan kafir. Tapi mereka-mereka yang berpakaian Islam, yang berpenampilan Islam, memakai syiar-syiar Islam, dengan nama-nama Islam, ternyata mengajarkan kekufuran, kesesatan, penyimpangan. Ini yadurruhu akthar. Ini akan membuat madarat lebih besar, lebih banyak. Ghairu Dajjal akhwafani 'alaikum, bukan Dajjal yang aku khawatirkan atas kalian. Haula'il mulabbisuna al-kadzdzabun, merekalah orang-orang yang mentalbis, yang memutarbalikkan agama, yang menyembunyikan kebenaran. Kadzdzabun, yang pendusta. Hum kathir haddarana minhum, mereka banyak. Haddarana minhum, semoga Allah jauhkan kita dari mereka. Haddarana minhum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memperingatkan dari bahaya yang selain Dajjal. Bahaya Dajjal na'am, itu sudah jelas. Tetapi ada bahaya lain, kata Nabi, yang lebih samar, yang tidak tertulis di jidatnya, mubtadi undal, enggak tertulis. Enggak ada kalimat di jidatnya bahwa ini syi'i rafidhi, atau ini mubtadi undal, sesat menyesatkan, atau ini kafir munafik. Enggak ada tulisannya di jidatnya. Kamu lihat dari ujung kanan ujung kiri, enggak ada. Ucapannya assalamualaikum. Muqaddimahnya innalhamdalillah. Pakaiannya pakaian Islam. Namanya nama Islam, syiarnya syiar-syiar Islam, tetapi mengajarkan kesesatan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Tetapi masalahnya Dajjal ini memiliki fitnah dari sisi lain. Dan kalau kejelasannya jelas, semua orang tahu dia Dajjal kafir. Tapi lihat iming-imingnya. Lihat yang dibawanya. Surga dan neraka. Siapa yang mengikuti dia dimasukkan ke surganya. Dan siapa yang tidak mau mengikutinya dimasukkan ke nerakanya. Walaupun ternyata neraka Dajjal adalah surganya Allah. Sedangkan surga yang dibawa oleh Dajjal adalah nerakanya Allah. Ini berat. Jarang orang yang bisa mengalahkan pandangan matanya sendiri. Ini api. Masa saya harus masuk ke dalamnya? Kata Nabi, mendekatlah kepalamu. Minumlah. Pejamkan matamu. Itu adalah air yang dingin. Adapun orang mukmin, karena keyakinannya sangat kokoh, maka ketika Dajjal berdiri di pinggir kota Madinah, karena Dajjal tidak bisa masuk Madinah, maka pemuda-pemuda mukmin keluar menentang Dajjal. Kata Dajjal, maukah aku buktikan bahwa aku adalah Tuhanmu? Aku bisa mendatangkan bapakmu dan ibumu yang sudah mati, sudah dikubur sekian lama. Didatangkan bapaknya. Muncul bapaknya. Berbicara, nak, ini Tuhanmu. Dibangkitkan ibunya. Berbicara, wahai anakku, ini adalah Tuhanmu. Ternyata pemuda tadi berkata, sungguh demi Allah, sekarang saya tambah yakin bahwa engkau adalah Dajjal. Maka dipedang atau ditebas dari mafraq ra'sih, terbelah menjadi dua. Setelah itu dihidupkan kembali. Bagaimana sekarang? Aku telah mematikanmu dan aku menghidupkanmu. Pemuda tadi berkata, aku tambah yakin. Kalau engkau adalah Dajjal, maka ingin ditebas oleh Dajjal yang kedua kalinya tidak mampu. Ikhwani fiddina azakumullah. Ini barakallahu fikum yang menjadi fitnah. Yang mereka menyaksikan orang dipenggal menjadi dua atau dibelah menjadi dua. Menyaksikan orang yang mati dihidupkan. Menyaksikan ada kebun-kebun yang tadinya tandus. Ketika Dajjal menyatakan suburlah maka dia subur. Demikian pula yang tadinya subur. Karena tidak mau mengikuti Dajjal. Maka dia katakan tanduslah maka dia tandus. Ini yang membuat fitnah. Sehingga yang terbanyak terbawa fitnah adalah para wanita. Sehingga orang-orang tua, kaum laki-laki mengikat istrinya dan anak-anak perempuannya di tiang-tiang rumahnya. Jangan keluar, jangan keluar. Siapa yang keluar menemui Dajjal, terbawa. Siapa yang keluar menemui Dajjal, terbawa. Terbawa fitnah. Karena sepertinya meyakinkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangankan Dajjal yang memang sudah Allah takdirkan memiliki kemampuan tersebut. Tukang sihir saja. Hari ini. Yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dajjal. Sudah banyak membuat fitnah. Dukun-dukun tukang sihir. Yang tidak mampu. Sepersekiannya dari apa yang dimiliki oleh Dajjal. Sudah banyak membuat fitnah. Aku tahu. Kau kesini. Ada hajat ini kan? Oh, kau tahu. Kamu dari rumah pakai ini kan? Kau tahu. Kamu ila akhirnya langsung percaya. Memang kamu alimul ghaib. Langsung syirik saat itu juga. Ikhwan ibn a'azakumullah. Baru tukang sihir tebak-tebakan dengan bantuan jin. Apalagi Dajjal, maka kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita menghadapi fitnah Dajjal. Khawatir ketika kita menemui fitnah Dajjal, kita enggak sanggup. Dan kita terbawa dengan Dajjal. Na'udzubillah min dalik. Maka kita berlindung min syarri fitnatil masihid Dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari jeleknya fitnah Dajjal. Siapa yang dilindungi? Dua jenis atau dua golongan yang diwafatkan sebelum munculnya Dajjal. Berarti dia selamat dari fitnah Dajjal. atau yang ketika benar-benar muncul Dajjal, dia menghadapinya dalam keadaan tidak terbawa fitnah Dajjal. Itu juga terlindungi. Maka kita berlindung pada Allah Ta'ala dengan mengucapkan setiap ba'da tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min azabil nahr wa azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Amin. Nuzul Isa. Yang berikutnya turunnya Isa. Wa anna Isa ibn Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bibabil ludd. Dan kita juga ahli sunnah wal jamaah beriman, percaya bahwa Isa ibn Maryam alaihi salam akan turun dan membunuh Dajjal di pintu Luddin, fi babi Luddin. Hadza waridun fil ahadits sahihah. Ini juga diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa huwa fi sahih Muslim, yang disebutkan dalam sahih Muslim dari Nawas ibn Sam'an, annahu yanzil Isa alaihi salatu wassalam yadaihi ala katifai malakain, turun Isa alaihi salam dalam keadaan kedua tangannya di atas atau di atas pundak dua malaikat, satu di malaikat yang ini, satu di malaikat yang ini, turun dibawa oleh malaikat, tangan yang satu di malaikat yang satu dan yang lainnya di malaikat yang lainnya. Baina mahrudataini, yakni al-hullah. Mahrudatain artinya pakaian, hullah, pakaian atas dan pakaian bawahnya. Al-masbughah biz-za'faran, yang dicelup dengan za'faran. Za'faran ini bukan hanya harum baunya, tapi juga memiliki warna yang bagus. Wal-waras, juga sejenis za'faran. Wadi' kafaini ala katifai malakaini minal malaikah. Dia meletakkan telapak tangannya di pundak malaikat yang di kanan dan kirinya. Wa yanzil bil manarah asy-syarqiyah bi Dimasyq. Turun di menara timur di Damaskus, di Syam. Tsumma yattaji ila al-muslimin, menemui dan bergabung bersama kaum muslimin. Wa minhu yattaji ila qatl ad-dajjal, dari situ beliau bersama kaum muslimin memerangi Dajjal. Fayaqtuluhu, kemudian membunuhnya. Barakallahu fiikum. Fayusallit hadzal masih an-nabiyyu ar-rasulu 'ala al-masih ad-dajjal. Maka al-masih Isa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membunuh Dajjal. Wa tasmiyatu Isa bil Masih min as-siyahah. Wa tasmiyatu Dajjal li'annahu 'ainuhu mamsuhah. Walaupun sama-sama al-Masih Isa ibn Maryam dan al-Masih ad-Dajjal, dua-duanya dijuluki al-Masih tetapi maknanya berbeda. Adapun al-Masih Isa ibn Maryam dari kata siyahah, yakni berjalan mengelilingi bumi ini menemui seluruh kaum muslimin. Sedangkan tasmiyatud dajjal dengan al-masih maknanya mamsuhatul ain, matanya terhapus, matanya tertutupi. Wa Isa nabiyyun wa rasulun, adapun Isa alaihi salam nabi dan rasul. Wa dzaaka kadzibun dajjal, sedangkan yang itu yang a'war adalah pendusta Dajjal. Sehingga jangan dianggap sama-sama al-Masih kemudian sama sifatnya, tidak. Bahkan maknanya pun berbeda dan sifatnya berbeda, sosoknya berbeda. Hadal Masih Dajjal wa hadal Masih Isa bin Maryam. Yang ini Al-Masih Dajjal, yang itu Masih Ibnu Maryam. Fayahlikuhu Allahu ala yadayhi, fayuhlikuhu Allahu ala yadayhi. Maka Allah binasakan Dajjal dengan tangan Isa alaihi salam. Qatala al-Masihu al-Masiha. Qatala al-Masihu Isa bin Maryam al-Masiha ad-Dajjal. Fabada qatlihi ya'ti Ya'juj wa Ma'juj. Setelah terbunuh Dajjal, muncul Ya'juj wa Ma'juj. Keluar dari bentengnya yang kokoh, yang dibuat di zaman Dzulqarnain. Yanhaza Isa biman ma'ahu minal mu'minin ila Jabal Thur. Karena ganasnya Ya'juj wa Ma'juj, keluar seperti air bah. Fi kulli hadabin yansilun. Yansilun itu mengalir. Saking banyaknya seperti mengalir manusia itu. Disifatkan dengan sifat-sifat yang rinci. Matanya sifit, mukanya merah seperti piring dari perak ila akhirnya. Tetapi merusak setiap yang dilewati. Apapun yang dilewatinya, dirusak oleh dia, oleh mereka ini. Ya'juj wa Ma'juj. Maka kaum mukminin dengan Isa ibni Maryam alaihissalam, mereka berlindung atau bergeser ke gunung Tur, ke bukit Tur Sina. Tsumma yarghabu ila Allah Isa wa ashabuhu, kemudian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Isa dan para sahabatnya. Yani yad'un Allah tabaraka wa ta'ala, berdoa kepada Allah karena demikian banyaknya jumlahnya. Bagaimana mungkin bisa dilawan? Mendatangi Danau Tabariyah, mereka minum dari airnya sampai habis. Karena saking banyaknya jumlah Ya'juj wa Ma'juj. Dan banyaknya mereka minum. Maka ketika Isa alaihissalam berdoa bersama kaum mukminin, fayuhlikuhumullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah matikan mereka dengan penyakit. Di hidung-hidung mereka terdapat ulat. Mereka mati hampir bersamaan, berserakan di seluruh penjuru bumi. Maka muncul problem berikutnya. Sebanyak itu, siapa yang mau menguburkannya? Maka muncul bau busuk di mana-mana. Muncul penyakit-penyakit karena sebab bangkai-bangkai tersebut. فَتَنْتِنُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ. Maka menjadi busuklah bumi karena bangkai-bangkai mereka. Fayad'una Allah tabaraka wa ta'ala, maka Isa kembali berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayursilu Allahu tayran ka'anaqil bukhti fatahmiluhum ila ma syaa Allah fatarmihim. Maka datanglah burung-burung yang lehernya panjang, membawa mereka ke mana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilemparkan. Wa yunzilullahu mataran ghazira. Setelah itu Allah turunkan hujan yang lebat. Fayadawul arda kazzalaqah mithlal mir'ah an-nazifah. Maka jadilah bumi ini dengan hujan tadi bersih, licin. Seperti kaca yang jernih. Tsumma ya'murullahu barakatal ard an takhruj. Kemudian Allah perintahkan bumi agar mengeluarkan barakahnya. Hatta takuna ar-rumana takfil 'isabah minan nas. Keluar barakahnya, yakni tumbuh buah-buahan yang istimewa. Suburnya, besarnya, lezatnya. Sampai satu buah delima bisa mengenyangkan sekian banyak orang. Satu buah delima, karena besarnya. Wa yastadhillu tahtaha adadun minan nas, dan bisa berlindung di kulitnya sekian banyak orang, berlindung dari hujan atau panas, ternaung. Berarti sebesar ini kulit buahnya tadi, buah delima itu bisa buat naungan sekian banyak orang. Wa yubarikullahu fir rusul ya'ni al-laban hatta innal laqhah minal ibil la takfil fi'am minan nas. Demikian pula barakahnya, Allah berkahi semua yang ada di sana, termasuk unta-untanya dan termasuk susu unta dan yang lainnya. Barakah. Sampai-sampai satu lakhah, satu hewan, satu unta betina, susunya bisa menghidupi fi'amun minan nas, sekian banyak orang. Wa hatta innal lakhah minal baqarah, demikian pula sapi betina, takfil qabilah minan nas, bisa mencukupi satu suku dari manusia. Wa laqhah minal ma'iz, demikian pula satu hewan dari kambing betina mencukupi fakhit minan nas. Fakhit itu suku dari cabangnya, suku besar, kabilah, cabang-cabangnya itu adalah fakhit, batn ila akhir. Barakatan minallah, itu semua barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu membenarkan apa yang sudah Allah turunkan. Dan sudah kita baca. Dan sering kita dengar. Lau amana ahlul qura wa taqaw. Lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardi. Walakin kadzabu. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan dibukakan barakah dari langit dan dari bumi. Hujannya, hujan yang membersihkan kotoran-kotoran tadi. Sisa-sisa dari bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Buminya mengeluarkan buah-buahan yang besar istimewa. Demikian pula hewan-hewan ternaknya besar-besar dan banyak susunya. Itu barakatan minallah. Mengapa? Amana ahlul qura wa taqaw. Karena mereka beriman dan bertakwa. Nabi Isa, Imam Mahdi, kaum mukminin yang termasuk sebaik-baik kaum mukminin saat itu. Tsumma ba'da dzalika yursilu Allahu rihan ila qaumi Isa thayyibatan fayamutun. Dan berakhirlah dengan datangnya angin yang lembut kepada kaum mukminin tadi, pengikut Isa. Angin yang baik, angin yang harum, angin yang lembut, yang mematikan mereka semuanya. Thumma ya'ti ba'da dzalika syirarul khalqi, maka tidak tersisa di muka bumi ini kecuali sejelek-jelek makhluk yang tidak lagi mengucapkan lafaz Allah, Allah. Yang mereka melakukan segala macam kekufuran dan kemaksiatan. Bahkan mereka berzina di tengah jalan. Dan orang yang lewat pun bukan memperingatkan. Hanya berkata, tidakkah sebaiknya kau agak ke pinggir sedikit. Ini untuk lewat. Bukan dilarang, tidak. Tidak ada lagi amar ma'ruf. Tidak ada lagi nahi munkar ketika itu. Ya taharajuna kataharujil humur. Mereka melakukan tingkah-tingkah jelek mereka seperti keledai. Kawin sembarangan, makan sembarangan, tidak kenal mana mahram, mana bukan mahram. Wa alaihim taqumus sa'ah. Atas mereka lah terjadi hari kiamat. Jadi yang menyaksikan kedahsyatan hancurnya langit dan bumi ini adalah mereka. Syirarul khalqi. Sejelek-jelek makhluk. Wa hadhihi min alamatis sa'ah al-kubra, dan itu adalah tanda-tanda hari kiamat yang kubra. Karena tanda-tanda hari kiamat ada yang sughra, ada yang kubra. Ini tanda-tanda hari kiamat adalah yang kubra. Munculnya Dajjal, munculnya atau turunnya Isa bin Maryam, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, yang disebutkan dalam riwayatnya, ketika sudah keluar satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat yang kubra, maka di belakangnya akan keluar berurutan atau langsung hampir bersamaan di belakangnya seperti untaian kalung yang lepas. Untaian kalung mutiara, kalau dilepaskan, keluar satu, keluar semua di belakangnya. Begitu. Begitu keluar satu tanda dari alamatul kubra, keluar yang berikutnya, keluar yang berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya, sampai terjadi hari kiamat. Barakallahu fikum. Yaitu khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Wa nuzulu Isa, turunnya Isa. Wa khurujud dabbah, keluarnya dabbah tukallimuhum, yang bisa berbicara, yang menyatakan kamu kafir, kamu mukmin, kamu kafir, kamu mukmin. Wa minha tulu'u syamsi min maghribiha, dan juga keluarannya atau terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Wa hadhi kulluha taqa, itu semua akan terjadi. Wa hiya minal ayatil kubra, dan itu adalah dari tanda-tanda hari kiamat yang kubra, yang besar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Oh.